Sayang, opo kowe krungu cerite hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku, rapakan luntur tresnaku. Wis tak coba nglalekke jenengmu saka atiku, tak tenane ra ngapusi isih terus liramu. Coba pucane ati nanging kowe ora reti, kowe sing tak wati-wati malah jebul saiki. Kowe mlindang ning janji jare sehidup semati, nanging apa bukti kowe medhot tresnaku demi lanangan liya. Yo wis ora popo, insya Allah aku iso lila. Presented by Mira's Mac.